Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada hari yang berbahagia ini untuk melanjutkan pembahasan kita ayat demi ayat yang kita bahas setiap harinya, sehingga akhirnya pemahaman kita semakin terbuka, jiwa kita semakin terisi dengan nur dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita merasakan kesadaran yang besar untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan ini sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau berusaha untuk mensiasati keinginannya dengan cara-cara yang terbaik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yusuf ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lifitsyanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya atau para pekerjanya, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Subhanallah, kalau kita ikuti terus kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari mulai awal sampai ayat ke-62 ini, maka kita akan mempelajari banyak hal. Yang pertama digambarkan oleh ayat ini adalah bagaimana kebijaksanaan Nabi Yusuf alaihissalam untuk memberikan kemudahan kepada saudara-saudaranya dengan mengembalikan barang mereka. Yang kedua yang ditampilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam adalah bahwa suatu keinginannya atau programnya itu dia jalankan dengan siasat yang baik. Ya, dia jalankan dengan siasat bagaimana supaya si saudaranya ini kembali kepadanya, baik dengan memberikan penegasan kalau tidak kembali saya tidak akan berikan lagi sukatan, ya, baik kemudian dia mengembalikan barang-barang saudaranya di sini agar mereka bisa lagi kembali ke Mesir tanpa ada alasan, tidak lagi memiliki uang ataupun barang penukar untuk ditukarkan kepada barang-barang sembako yang dimiliki oleh kerajaan. Nah, para pendengar rahimakumullah, disinilah kita mempelajari bahwa hidup ini perlu program dan hidup ini perlu siasat. Bagi seorang pemimpin, silakan untuk bersiasat untuk melaksanakan program-programnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana siasat yang dilakukan itu adalah memberikan kemudahan orang lain. Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Yusuf, ketika dia berusaha untuk mendatangkan saudaranya Bunyamin, baik dengan cara memberikan penegasan kepada saudaranya yang lain, bawa dia kemari. Ini saya sudah berbuat baik kepada kalian. Kalau tidak datang kemari, saya tidak akan berikan. Tidak hanya sekedar sebuah penegasan, tetapi ada cara-cara dan jalan yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia kembalikan harta saudaranya supaya mereka ini punya barang. Kalau mereka kembali lagi ke Mesir, mereka punya barang lagi untuk ditukarkan dengan sembako. Jadi tidak ada alasan sama sekali bagi saudaranya untuk mengatakan bahwa kami tidak punya harta sehingga tidak bisa, ya. Tinggal bagaimana mereka melakukan daya upaya agar mereka dapat merayu ayah mereka untuk memperbolehkan Benyamin untuk ikut bersama mereka menukarkan barang sembako itu pada kesempatan lainnya. Untuk lebih membahas tentang keterangan ayat ini secara lebih mendalam, bersama kita studio sudah ada Ustaz Ardiansah dan Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Ustaz Perdana. Ayat 62 ini mencerminkan kepada kita sikap pemimpin karismatik, sikap orang bijak. Orang bijak, pemimpin karismatik itu bila menemukan masalah bukan mempersulit masalah, tapi dia bisa menyelesaikan masalah. Jadi yang dibutuhkan dari seorang pemimpin karismatik itu bagaimana bisa mengurai benang kusut yang memang sudah kusut, itulah kepemimpinan. Kalau misalnya tanpa ada dia benang tetap kusut dan ada dia benang tambah kusut, itu namanya bukan pemimpin karismatik dan bukanlah orang bijak. Kita menemukan sikap Nabi Yusuf ini begitu jelas ketika dia meminta supaya datang lagi ke Mesir, dan dia prediksikan, wah orang ini tidak memiliki barang yang untuk dibawa sebagai alat tukar, maka disisipkan kembali barang yang telah dititipkan sebagai gadaian ke dalam angkutan keluarga atau saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi terlihat jelas pemimpin itu menyelesaikan masalah, dan hidup ini tidak harus pemimpin negara saja. Kita pemimpin keluarga bukanlah mencari kesalahan istri, kesalahan anak tanpa menyelesaikan masalah dari kesalahan atau masalah yang sudah ada itu. Tetapi pemimpin setingkat kecil, pemimpin rumah tangga, pemimpin di kelurahan, sampai pemimpin yang besar atau pemimpin dalam organisasi adalah orang-orang yang visionernya menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Iya, terima kasih Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal. Menarik memang kalau kita lihat ayat ini, betapa ketika kita mengkaji dari sumber tafsir yang lain, ternyata apa yang dibawa oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu ketika ditukar, Nabi Yusuf juga sempat di dalam hatinya di satu sisi sangat sedih. Ya, mengapa beliau sangat sedih? Karena ternyata barang yang dibawa oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu bukanlah barang-barang berharga. Yang menyedihkan bagi dirinya adalah dia terbayang dengan kondisi kehidupan ayahnya yang pasti sedang sangat sulit. Nah, barang-barang yang dibawa sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan, begitu juga di dalam Al-Bahrul Muhit, dijelaskan bahwa yang mereka bawa itu adalah sendal yang sudah putus-putus, kain yang sudah mulai tampak usang, itulah yang mereka coba untuk tukar dengan gandum. Artinya sebenarnya, kata Syekh Al-Imam Al-Qurtubi, kalaupun sekiranya Nabi Yusuf ketika itu tidak menerima tukaran itu sangat wajar, karena yang mereka bawa itu bukanlah barang yang berharga. Tapi dari kesantunan, kebaikan hati, dan kelapangan jiwa dan hati Nabi Yusuf itu tergambar betapa beliau sangat menghargai saudaranya, sekalipun dahulu pernah berbuat jahat kepadanya, dan dia sedikit pun tidak pernah menaruh dendam kepada mereka. Dan ketika kembali pun mereka meninggalkan Mesir, Nabi Yusuf mengembalikan lagi barang itu kepada barang-barang bawaan saudara-saudaranya itu kepada mereka, dan diselipkan di tengah bawaan mereka. Bahkan di dalam Bahrul Muhit dijelaskan bahwa setiap unta yang mereka bawa atau keledai yang mereka bawa itu semuanya kiri dan kanannya itu penuh dengan barang makanan, yang sebenarnya orang juga terkejut ketika melihat betapa banyak barang makanan yang mereka bawa pulang. Karena dan banyak orang juga menyangka bahwa barang yang mereka tukar itu pasti sesuatu yang sangat berharga, tapi ternyata sebenarnya lah kalau kita melihat dalam kajian tafsir ini, walaupun menurut Imam Ibnu Katsir banyak dalam kisah Nabi Yusuf ini berkaitan dengan Israiliyat, penjelasan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat juga dikatakan itu sebagai suatu dusta, tapi paling tidak hanya untuk sekedar berita kepada kita dan ibrah kepada kita, jelas bahwa Nabi Yusuf itu adalah seorang pemimpin yang memiliki lapang dada dan memiliki kesantunan kepada siapa saja. Hari ini kita sering melihat ketika yang datang menemui pejabat itu adalah orang kaya atau orang yang memakai mobil yang mewah dan memiliki supir, maka dia akan menghormatinya dengan begitu sangat santun dan sopan, bahkan memberikan penghargaan. Tapi ketika rakyat jelata, orang yang biasa-biasa saja menjumpainya, sering dia bahkan mengatakan kepada stafnya, bilang bapak sedang di luar atau bapak sedang keluar kota atau mungkin sedang rapat dan sebagainya. Dan karena apa? Karena dia sama sekali tidak ingin menjumpainya. Berbeda sungguh dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Siapapun yang menghadapinya, walaupun dahulu orang yang pernah berbuat salah kepadanya, dia menerima, bahkan bukan cuma menerima tetapi berbuat baik lagi kepada orang tersebut. Nah, di sisi yang lain, penjelasan dari para ulama tafsir kita bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini adalah menunjukkan keraguan beliau yang begitu mendalam kepada saudara-saudaranya ini karena buruknya perilaku mereka. Ya. Sampai-sampai Nabi Yusuf mengatakan dengan sedikit kata-kata yang menunjukkan betapa beliau kurang optimis ya dengan kedatangan adiknya Bunyamin itu. Beliau mengatakan la'allahum yarji'un, ya mudah-mudahan mereka kembali, mudah-mudahan mereka tersentuh dengan apa yang kita lakukan ini, dan mudah-mudahan mereka akan kembali kepada kita. Karena Nabi Yusuf sungguh sangat rindu bukan hanya kepada ayahnya ya, tetapi juga kepada adiknya yang merupakan saudara kandung daripada Nabi Yusuf. Jadi kisah ini memberikan pelajaran yang begitu luas dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagi para petinggi, bagi para pejabat, dan bagi para pemimpin, hendaklah kita berlaku adil kepada siapapun, karena kita juga pernah dari orang jelata dan pernah juga menjadi orang yang biasa-biasa saja, dan pasti kita akan kembali menjadi orang biasa-biasa saja. Artinya tidak ada orang yang tetap kekal jabatan pada dirinya sampai akhir hayatnya tua. Para pendengar rahimakumullah, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardi tadi, bahwa banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita tarik dari keterangan ayat 62 dari surat Yusuf ini. Yang paling terpenting adalah mungkin kondisi yang dialami oleh saudara Nabi Yusuf ini, kondisi masyarakat Mesir pada saat itu hampir-hampir sama dengan kondisi kita saat sekarang ini, di mana barang-barang begitu melambung harganya, orang sulit mencari kerja, mencari uang semakin sulit, kondisi kita yang banyak kelaparan, bahkan yang mengalami busung lapar, hampir sama dengan kondisi Yusuf. Yang diperlukan di sini adalah sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Jenal tadi, adalah ke pemimpin yang karismatik, pemimpin yang punya kepekaan yang begitu tinggi terhadap masyarakatnya. Janganlah mempersulit masyarakat yang memang sudah sulit begitu. Mari kita coba untuk turun ke masyarakat langsung, jangan hanya bisa duduk di atas singgasana kita saja, hanya bisa berada di antara orang-orang yang memang berkecukupan, sehingga akhirnya kita tidak pernah bisa merasa kesulitan orang lain, tidak pernah bisa jiwa kita tergugah melihat orang-orang lain yang sedang berada di dalam kesusahan. Kita patut prihatin dengan kondisi kita, masyarakat kita saat sekarang ini. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita semua sadar untuk saling membantu, baik dari tingkatan yang paling tinggi daripada pemimpin kita sampai lapisan yang paling rendah, yaitu di antara masyarakat kita, untuk memberikan perhatian besar kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mampu menggugah perasaan kita semua untuk lebih peka melihat kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bantu orang-orang yang kesulitan, mari kita permudah urusan mereka. Jangan lagi untuk urusan-urusan sesuatu harus melewati birokrasi yang begitu sangat menjelimet, harus mengeluarkan uang yang begitu banyak, sedangkan dia hanya berharap ingin mendapatkan sedikit dana dari urusan yang sedang dia usahakan. Tetapi ternyata uang yang dia keluarkan jauh lebih banyak daripada apa yang didapatkannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sentuh perasaan kita, karena rahmat Allah berada pada jiwa orang-orang yang mampu tergugah dengan kesulitan orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.